Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi dalam seri dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation. Kita lanjutkan materi tentang ma'rifatullah. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, sekali lagi saya tekankan ya, bahwa materi ini adalah merupakan ilmu yang paling asasi, ya. Ilmu yang mendasar, yang paling pokok dan paling penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya. Karena kita berbicara tentang Allah. Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh jagat raya ini, yang menciptakan seluruh makhluk. Ya. Allah yang menguasai seluruh kehidupan. Allah lah tempat untuk meminta, ya, tempat untuk berlindung, tempat untuk bersandar. Ya. Allah lah pemilik seluruh kerajaan di muka bumi ini, di langit, di bumi, ya, seluruh kehidupan baik di dunia ini maupun nanti di alam barzah, di alam kubur maupun nanti sampai di alam akhir, ya, di alam akhir, di hari akhir. Nah, Allah sang pencipta. Allah yang menguasai seluruh fase-fase kehidupan. Nah, maka kita perlu sungguh-sungguh ya, ketika kita belajar tentang ma'rifatullah. Sangat sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ini akan menjadi dasar, ya, pokok di dalam proses pembentukan karakter hidup kita. Pokok di dalam menentukan jalan hidup kita dan sangat penting sekali di dalam apakah kita ini nanti bisa selamat atau tidak, nah, di akhirat nanti, ya, itu dimulai dari ma'rifatullah, ya, dari mengenal Allah dengan benar dan baik, ya. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari, ya, sahih, ya, sahih Bukhari, Allah berfirman, ya, dalam hadis qudsi, ya, artinya Rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka kujadikan makhluk supaya dengan itu aku mereka kenal. Ya. Jadi salah satu ya, tujuan kita diciptakan, ya, seluruh makhluk diciptakan oleh Allah adalah tujuan utamanya, salah satu yang pokok adalah supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Supaya kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Ya. Keagungannya, kebesarannya, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, hal ini itu bisa kita lihat, ya, di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Ketika Allah berfirman, ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman pada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Ya. Ya, manusia maksudnya. Maka para malaikat berkata, apakah engkau ya Allah hendak menjadikan orang, manusia yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Maka Allah berfirman, ini a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Aku, ya sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, sebagian mufasirin, ya, ahli tafsir mengatakan, ya, bahwa hikmah, ya, diciptakannya manusia di muka bumi adalah untuk menunjukkan bahwa memang Allah itu ada, ya. Allah supaya dikenal oleh manusia dan supaya manusia beribadah kepada Allah, ya. Dan kalau misalkan manusia berbuat salah, ya kan dosa, maka mereka bisa kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan akan mendapati bahwa Allah itu maha pengampun. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Allah pemberi rezeki. Gitu. Karena apa? Karena malaikat selalu bertakwa, ya, selalu beribadah. Ya, tidak pernah melakukan dosa, selalu taat. Nah, sementara manusia kadang ya, taat, kadang tidak. Nah, kadang berbuat maksiat, kadang berbuat kebaikan, keburukan. Nah, ketika manusia salah, ketika manusia khilaf berbuat salah, dosa, maka ya, Allah ingin menunjukkan Ar-Rahman Ar-Rahimnya, dan Allah ingin menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun. Maka manusia yang bertaubat ya, kembali kepada Allah, Allah ampuni ya, karena Allah Maha Pengampun ya. Allah membuka pintu kepada manusia untuk ya, bertaubat kembali kepada Allah, menyembah kepada Allah semata, sampai ya, sampai nyawa sampai ditenggorokan, sampai matahari terbit dari sebelah barat. Jadi Allah senantiasa membuka pintu ampunan, maghfirah siang dan malam kepada seluruh hamba-hambanya. Ini jadi salah satu hikmah besar daripada diciptakannya manusia. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, di dalam riwayat ya, Abadah bin Samad ya, radhiyallahu, dari hadis riwayat At-Tabrani ya, Rasul bersabda bahwa semulia-mulianya iman seseorang yaitu ia mengetahui bahwa Allah senantiasa bersama dia dimanapun dia berada. Artinya dia mengenal Allah dengan baik dan dia tahu persis pasti bahwa Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mendengar ya. Allah lebih dekat kepadanya daripada tenggorokannya sendiri ya. Nah, Allah sangat dekat dengan hambanya, maka dimanapun dia berada senantiasa berada di bawah radar pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan muraqabatullah. Senantiasa merasa di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia senantiasa hidup dalam keridhaan Allah, ketaatan kepada Allah ya. Ini sesuai dengan konsep ihsan ya. Ihsan adalah amal yang termasuk tinggi sekali ya, ihsan ya. Ketika Jibril ya, yang menyamar sebagai manusia, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, apa artinya ihsan? Ihsan adalah ang ta'budallaha ka'annahu yaraka. Fa illam takun taraha, ya. Fa illam takun yaraka, ya. Fa illam takun taraha, fa innahu yaraka, ya. Ihsan itu adalah kamu, Anda beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka ya, Allah pasti ya melihat engkau. Nah, jadi muraqabatullah, ihsan. Nah. Kemudian dari riwayat Ali bin Abi Thalib, ya. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ya. Ini juga hadis qudsi, barang siapa yang berharap kepada selain aku, maka dia tidak mengenalku. Ya arifni, ya. Ya arifni, ya tidak mengenalku. Barang siapa tidak mengenalku, maka dia otomatis tidak mengabdi kepadaku. Ya abudni, ya. Ya. La abudni, ya. La abudni. Tadi la arifni, kemudian la abudni. Barang siapa tidak mengabdi kepadaku, maka berarti menjadi wajiblah, ya, kemurkaanku, ya. Barang siapa takut kepada selain aku, maka halal baginya siksa pembalasanku. Nah, saudaraku yang budiman, yang tuan-tuan yang cerdas. Jadi, ini adalah suatu aturan dalam jagat raya ini. Jadi, barang siapa yang tidak mengenal Allah, ya, maka otomatis dia tidak mengabdi kepada Allah. Jelas, ya kan? Kita bisa mengabdi kepada Allah karena kita mengenalnya dengan baik. Kalau dia kalau kita tidak mengenal Allah, otomatis hidup kita bukan untuk Allah, ya kan? Tapi untuk selain Allah. Selain Allah itu bisa kepada ilaya, ilaina, ya kan? Ya kan? Kepada saya, kepada kelompok saya, kepada keluarga saya, ya kan? Kepada kepentingan organisasi saya, kepada lembaga saya atau kepada asobiah, ya, suku bangsa saya. Nah, jadi hidupnya untuk itu selain Allah, ya, untuk kemanusiaan, hidupnya untuk bisnis, ya, supaya menjadi kaya raya, terhormat, terkenal, gitu. Ya, hidupnya untuk mengabdi kepada selain Allah, ya, kepada leluhur, kepada Buddha, kepada dewa-dewa, ya, dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah, maka barang siapa tidak mengabdi kepadaku, kepada Allah, berarti wajiblah, ya, baginya kemurkaanku. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur, ya, tidak bersyukur pada Allah, padahal seluruh hidup, ya, itu adalah hidupnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Maka kewajiban seorang hamba adalah hanya menyembah kepada Allah, hanya mengabdi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian barang siapa takut kepada selain aku, maka halal baginya pembalasanku. Ya, ini banyak terjadi, ya. Kita lebih takut kepada manusia, ya, kepada pemimpin kita, kepada orang yang berkuasa di tengah-tengah hidup kita, ya, kepada orang yang dominan, yang memiliki pengaruh besar, ya kan. Kita takut kepada selain Allah, ya kan. Maka halal baginya pembalasanku. Nah, subhanallah, Allah Akbar. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, insyaallah dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan beberapa hadis qudsi, ya, yang terkait dengan ma'rifatullah. Nah, kita mengenal Allah itu dari namanya, nama-namanya, ya. Kemudian sifat-sifatnya, ya. Kemudian perbuatannya, ya. Perbuatannya, perbuatan Allah. Jadi namanya, sifatnya dan perbuatannya. Nah, kita tahu bagaimana nama, sifat dan perbuatannya itu dari Al-Qur'anul Karim, kemudian dari hadis-hadis yang sahih, ya, hadis-hadis qudsi juga termasuk itu, ya. Jadi kita tidak mereka-reka, kita tidak berbicara asal, tetapi ada dasarnya, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dari Abu Hurairah, ya, hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa inna rahmati sabaqat ghadabi fa huwa maktubun indahu fawqal arsy. Ya, ini riwayat Bukhari, ya, dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menulis suatu tulisan, ya, sebelum dia menciptakan makhluk, ya, sebelum menciptakan langit dan bumi, sebelum menciptakan malaikat, sebelum menciptakan jin, ya, iblis, sebelum menciptakan manusia, sebelum menciptakan tumbuhan, tanaman, ya, hewan, ya, semuanya, ya, sebelum menciptakan langit dan bumi, ya. Maka Allah menulis, ya, inna rahmati sabaqat ghadabi fa huwa maktubun indahu fawqal arsy. Jadi inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku, ya, lebih cepat daripada kemurkaanku, ya. Nah, tulisan itu termaktub di sisinya di atas arsy. Kalau menurut redaksi dari Imam Muslim, ya, qala lamma khalaqahum lahul khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsy inna rahmati taglibu ghadabi. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan makhluk, dia menulis di dalam kitabnya yang ada di sisinya di atas arsy, inna rahmati taglibu ghadabi. Ya. Ya. Sesungguhnya rahmatku, ya, mengalahkan murkaku. Ya. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Maka walaupun, ya, manusia, ya, banyak melakukan dosa kekhilafan, ya, karena tipu daya setan yang terus menerus siang malam, ya, dan kemudian Allah, ya, berfirman bahwa selama hambaku, ya, meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia, ya. Selama hambaku, ya, kembali kepadaku, maka aku akan datang kepadanya. Ya. Kalau dia datang kepadaku, ya, sedepa, ya, sehasta, maka Allah akan datang sedepa, lebih panjang. Kalau manusia datang dengan berjalan, maka Allah akan datang dengan berlari. Ya. Artinya, rahmat Allah, ya, itu mengalahkan kemurkaanku. Maka selama manusia memohon ampun kepada Allah, ya kan, sadar betul bahwa hidupnya itu terhadap Allah, ya, maka Allah membukakan pintu rahmatnya, ya, ampunannya siang dan malam. Ya. Siapapun dia, ya, apakah dia sudah banyak melakukan kejahatan, ya, kemaksiatan, apakah dia, ya, kufur, ya, selama dia masih hidup di dunia ini, ya, segeralah, ya, kembali kepada tauhidullah, ya, kembali kepada mengenal Allah dengan benar dan hanya beribadah kepada Allah, ya, masuk ke dalam rahmat Allah, yaitu masuk ke dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, ya. Nah, jadi saudaraku yang budiman, Tuhan dan cerdas, dimanapun Anda berada, ya, waktu berjalan, ya, pasti dan pasti, tiap menit, tiap detik, tidak bisa ditangguhkan sedikit pun. Nah, kita, ya, cepat atau lambat akan menemui kematian. Nah, selama kematian itu belum, ya, belum sampai, maka kita diberi kesempatan oleh Allah, ya, untuk kembali kepada Allah, untuk mengenal Allah dengan benar, dan kemudian kita menjadi pribadi yang muslim, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah, tidak mempersekutukannya dengan yang lainnya. Nah. Saudaraku yang budiman, tua dan cerdas, ya. Jadi ampunan Allah, ya, rahmat Allah itu lebih besar, ya, lebih cepat, ya, mengalahkan kemurkaan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi semangat, ya, bagi kita untuk senantiasa ingat kepada Allah, ya, dan kita alhamdulillah segala puji bagi Allah karena kita memiliki Allah yang rahmatnya itu mengalahkan kemurkaannya, ya. Selama kita sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh bertaubat, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan, ya, berusaha keras untuk tidak mengulanginya, ya, kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa tersebut, ya. Kalau kita masih musyrik, ya, kita harus kembali kepada Allah, ya, menjadi tauhidullah, ya, mengisahkan Allah semata. Kalau kita, ya, kufur, ya, kita harus menjadi muslim, ya, segera sebelum ajal menjemput kita, dan ajal itu datang tiba-tiba, ya, kita tidak tahu pasti kapan ajal itu datang kepada kita, dan kalau ajal itu sudah datang, maka tidak bisa ditunda sedikit pun, ya, tidak bisa ditunda sedikit pun. Maka kalau kita masih, ya, kafir, masih musyrik, ya, masih belum muslim, ya, maka kita akan rugi selama-lamanya, na'udzubillahi min dzalik, ya, karena ampun rahmat Allah, ampunan Allah sudah tertutup bagi orang yang dimatikan Allah dalam kondisi musyrik, dalam kondisi kafir, ya. Kafir menurut Islam, ya, bukan kafir menurut agama yang lain. Karena agama yang benar adalah Islam, jalan hidup yang benar adalah Islam, Islam adalah jalan hidupnya, agamanya para nabi dan para rasul semuanya. Dari Adam, Nuh, Ibrahim, ya, Musa, Isa, ya, Al-Masih, sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tauhidullah. Mengisahkan Allah, hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Ya. Tidak mempersekutukannya dan hidup matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas. Kalau kita melihat, ya, di dalam hadis panjang, ya. Hadis panjang, ya, yang diceritakan oleh sahabat, ya. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, kita lihat bahwa ini menceritakan tentang hal yang pokok, ya. Tentang ma'rifatullah, ya. Ini adalah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, riwayat dari Muslim, Sahih Muslim, ya. An Abi Dzar, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima ra'au fima ra'ai anillah tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi kullukum dalun illa man hadaituhu fastahduni ya ahdikum ya ibadi kullukum jami'un illa ya kullukum ja'un illa man at'amtuhu fasta'imuni fasta'imuni ya uta'imkum ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaqsuni aqsukum ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tabalugu dharri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma taqasa ma naqasa dhalika min mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fa'asaluni fa'attaitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yang kusul mikhyatu idha udakhilal bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffiyakum iyaha faman wajada khairan falyam hadillah waman wajada ghaira dhalika falayalu manna illa nafsahu. Rawahu Muslim. Dari Abi Dzar, dari Rasulullah SAW, beliau meriwayatkan dari Allah, ya, tabarakallah ta'ala, bahwa Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, maka aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian, ya, maka janganlah kalian berlaku zalim. Nah, ini adalah pondasi dasar, ya. Dalam Islam, kita dilarang zalim kepada siapapun, ya. Bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang pun kita dilarang zalim, ya, itu. Karena apa? Nanti di akhirat itu kezaliman, ya, akan dibalas. Yang balas siapa? Oleh orang yang dizalimi, oleh makhluk yang dizalimi itu, ya. Karena Allah Maha Adil, Allah tegakkan keadilan itu, ya. Walaupun seorang nabi kalau dia pernah zalim, ya. Kalau pernah zalim, maka nanti, ya, ya, kalau belum minta maaf, kalau belum dibalas kezaliman di dunia, maka di akhirat akan diminta pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika Rasulullah menjelang wafat, ya, beliau kemudian mengumpulkan para sahabat dan siapapun yang dari kalian pernah aku zalimi, baik langsung maupun tidak langsung, silakan engkau membalasnya saat ini sebelum aku menghadap pada Allah, karena aku nanti di hadapan Allah itu aku tidak berkuasa apapun, ya, tidak berkuasa apapun, ya. Semua kekuasaan itu milik Allah dan Allah adalah Maha Adil, ya. Allah Maha Adil, maka keadilan ditegakkan kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluknya. Nah, ini konsep dasar Islam, Dan inilah ya yang membedakan Islam dengan agama-agama yang lain. Ya. Ya. Islam adalah dari Allah dan Allah adalah Maha Adil. Ya. Maka sistemnya juga adil. Ya. Sistemnya adalah adil. Aturan peraturannya juga adil. Nah ini ya. Beda dengan agama yang lain yang banyak toleransi. Ya. Banyak toleransi. Ya. Ya. Padahal dengan kata-kata selama dia beragama itu yang meyakininya itu maka dia berbuat dolim maksiat itu tidak apa-apa dimaafkan diampuni. Nah ini adalah yang berhak mengampuni itu hanya Allah. Ya. Para nabi dan rasul pun tidak punya hak untuk mengampuni. Ya. Apalagi manusia, apalagi pemimpin agama. Ya tidak boleh. Ya. Yang berhak mengampuni itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala penguasa pemilik ya, kekuasaan. Ya. Bukan manusia, bukan para nabi, para rasul, ya, apalagi para pemuka-pemuka agama, ya, tidak memiliki apa, yang memiliki kekuasaan mengampuni, ya, menerima ampunan, ya, permintaan maaf dari hambanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu. Ya. Kemudian, wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah tersesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, ya, tentu aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Jadi kita semuanya ini adalah tersesat, ya awalnya, ya, ya kita nggak mengenal Allah, ya kan? Kita nggak mengenal tujuan hidup kita yang sungguhnya. Nah kemudian Allah berikan petunjuk kepada kita, ya kita mengenal Allah dengan benar, sehingga kita mengabdi kepada Allah semata. Kemudian Allah beritahu bahwa tujuan hidup kita adalah di akhirat, ya, yang akan pasti terjadi, ya. Hitungan triliunan tahun lebih dan lebih ya selama-lamanya. Sementara di dunia ini bukan tujuan hidup manusia, dia adalah tempat sarana untuk mengumpulkan bekal ya perjalanan untuk perjalanan abadi nanti ya. Maka kita harus konsentrasi ke akhirat ya, tapi dengan memanfaatkan waktu kita di dunia untuk beriman kepada Allah dengan benar, untuk mengisahkan Allah dengan benar, untuk beribadah, ya, semua hidup dan kehidupan kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai hamba-hambaku, kalian adalah kelaparan, ya, kecuali siapa yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, tentu aku akan memberi makan kepada kalian. Nah, kita, ya, kita awalnya adalah kelaparan, ya, kita lahir bayi kelaparan, ya kan, kita butuh minuman, butuh makanan. Dan yang memberikan itu adalah Allah lewat orang lain. Lewat orang lain. Orang tua kita, lewat sanak famili kita. Tapi yang memberikan rezeki adalah Allah. Secara tidak langsung. Kenapa? Karena rezeki yang kita makan, ya, itu adalah Allah yang mengadakan, Allah yang menyediakan. Ya, dari tumbuhan, tanaman, hewan, binatang, ikan, dan sebagainya. Wahai hamba-hambaku, kalian adalah telanjang. Kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku. Tentu aku memberi kalian pakaian. Ya. Wahai hamba-hambaku, kalian berlaku salah, ya, melakukan kesalahan siang dan malam. Dan akulah yang akan mengampuni semua dosa-dosa. Maka mintalah ampun kepadaku. Tentu aku akan mengampuni kalian. Ya. Jadi kita manusia langsung minta ampun kepada Allah. Ya. Bukan minta ampun kepada selain Allah. Ya, bukan kepada malaikat, bukan kepada jin, bukan kepada manusia, pemuka agama, bukan kepada tokoh, ya kan, atasan, ya, tapi langsung minta ampun kepada Allah. Karena apa? Karena semua manusia di hadapan Allah adalah sejajar. Siapapun dia, apapun status sosialnya, bagaimanapun hebatnya dia, kekayaannya dia, pinternya dia, tetap ya di hadapan Allah ya, sama, ya. Sama rata ya, tidak ada perbedaan kasta, tidak ada perbedaan status sosial ya, ya. Maka kita langsung minta ampun kepada Allah dan Allah maha dekat ya, Allah maha dekat dengan hamba-hambanya yang meminta ampun kepadanya ya. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa berbuat sesuatu yang membahayakan aku dan tidak pula sesuatu yang bermanfaat. Maksudnya menguntungkan aku. Wahai hamba-hambaku, kalian semua baik jin maupun manusia, mulai dari awal sampai paling akhir, semuanya, ya, kalau menjadi seperti orang yang paling bertakwa di antara kamu, maka itu tidak akan berpengaruh sedikitpun, tidak akan menambah sedikitpun kebesaran kerajaanku. Ya. Wahai hamba-hambaku, begitu pula sebaliknya, seandainya kalian semua, manusia dan jin, mulai dari awal sampai akhir, ya, semuanya itu menjadi orang yang paling durhaka, ya, itu pun tidak mengurangi sedikit pun kebesaran kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semua, baik bangsa manusia dan jin, mulai awal hingga akhir semuanya berkumpul di suatu tempat, lalu semuanya meminta kepadaku, lalu aku memberi setiap individu dengan permintaannya masing-masing, ya, setiapnya, ya, jin dan manusia, meminta dan Allah berikan semuanya yang diminta, maka hal itu pun tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, ya, melainkan hanyalah laksana sebuah jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, ya. Allahu Akbar. Jadi Allah tidak bergantung kepada makhluk. Allah tidak membutuhkan ketakwaan kita, Allah tidak membutuhkan kesolehan kita, ya, amal kebaikan kita. Ya, karena Allah maha besar, Allah maha kaya, Allah tidak membutuhkan makhluknya. Nah, apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita kerjakan, kebaikan, amal soleh, ya, ibadah dan sebagainya, itu adalah untuk kita sendiri. Ya. Allah membalas, reward, memberikan reward kepada kita karena usaha kita, karena amal kita, ya, dengan rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah maka Allah berikan reward, balasan kepada amal-amal perbuatan kita, ya. Tentunya, ya, memang amal itu ditujukan kepada Allah semata, ya, bukan kepada selain Allah. Jadi Allah Akbar, Allah Maha Kuasa, ya. Allah Maha Kuasa, ya. Allah, ya, tidak, Allah Maha Kaya, ya. Seandainya manusia dan jin berkumpul semuanya, ya, dalam satu tempat dan semuanya masing-masing itu meminta keinginannya, ya Allah minta ini minta itu, minta ini minta itu dan semuanya dipenuhi oleh Allah, maka itu pun, ya, tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, ya, kecuali seperti laksana sebuah jarum yang dimasukkan ke lautan, kemudian jarum itu ditarik dan kemudian air, ya. Air yang masih di jarum itulah, ya, seperti itu. Sementara lautan yang luas itu, ya, masih tetap. Itulah Allah Maha Agung, Allah Maha Kekal, Allah Maha Hidup, Allah Maha Raja di Raja. Ya. Nah. Wahai hamba-hambaku, semua amal-amal kalian akan aku perhitungkan bagi kalian sendiri. Aku penuhi balasannya bagi kalian. Barang siapa yang mendapat kebajikan, ya, di akhirat nanti, maka sungguh, ya, maka memuji syukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang mendapatkan kebalikannya, ya, maksudnya di azab di neraka, maka janganlah memaki-maki dan janganlah menyalahkan kecuali kepada dirinya sendiri. Jadi hukum Allah ditegakkan, dan apa yang akan terjadi di akhirat itu sudah di warning, ya, kepada seluruh manusia. Maka kewajiban kita sebagai manusia untuk mempersiapkan diri dengan mempelajari kehidupan akhirat, fase-fasenya, ya, sangat lengkap, ya, diceritakan dalam Al-Qur'an, diceritakan dalam hadis-hadis sahih, ya, sangat lengkap fase-fasenya. Apa yang terjadi, nasib yang akan menimpa orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang menyembah selain kepada Allah, ya, kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang banyak melakukan dosa-dosa besar, ya, gitu. Allah sudah jelaskan semuanya, ya. Neraka ada pintu, ada 7 pintu macamnya. Kemudian surga, ya kan? Ada pintu-pintunya juga, ada derajat-derajatnya, ya. Kenikmatan di surga, ya, siksa neraka, semuanya sangat jelas di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, ya. Fase-fase kehidupannya, ya, semuanya jelas. Apa yang menimpa kaum ini, kaum itu, ya, yang berharga, ya, yang taat, ya, yang tujuan hidupnya hanya untuk Allah, ya, gitu. Maka seperti contohnya adalah nanti di akhirat, ya, itu ada seseorang, ya, ya, yang hidup di dunia, ya, di hidup di dunia itu dia hidupnya tidak pernah merasa susah, ya, selama hidupnya dari sejak bayi, ya, anak-anak sampai dia dewasa sampai dia mati, itu hidupnya itu bergelimang dengan kemewahan, hidupnya tidak pernah susah sedikit pun, tidak pernah menderita, ya kan, dan dia kakinya tidak pernah tersentuh dengan tanah. Kenapa? Karena hidupnya adalah kehidupan yang sangat glamor, ya kan? Penuh dengan kemewahan, banyak pembantu, ya, banyak pelayan, ya kan? Semua kebutuhannya tercukupi. Kemudian Allah takdirkan dia sebagai penghuni neraka. Maka ketika, ya, diangkat, ya, ketika dimasukkan dalam neraka 1 detik aja, kemudian diangkat lagi, Maka ditanya, bagaimana kehidupan kamu di dunia? Maka dia menjawab, saya kehidupan di dunia ya susah sekali, ya susah sekali, menderita. Ini jadi dia sudah lupa kenikmatan dia, kenikmatan hidup di dunia selama hidupnya, ya dibandingkan dengan siksa neraka yang cuma sedetik, ya sedetik itu. Karena apa? Demikian pedihnya siksa neraka. Ya. Sebaliknya, ya, ini adalah hadis sahih. Ya. Sebaliknya, seorang yang hidup di dunia itu menderita, ya kan? Dari sejak kecil memang hidupnya susah, ya kan? Penuh dengan kerja keras, penuh dengan penderitaan, ya bertubi-tubi penderitaannya, ya kemalangannya, kesusahannya, ya kan? Menderita, ya kan? Susah, ya mencari nafkah, curah mencari rezeki, ya kan? Kemudian, tapi dia beriman kepada Allah, ya kan? Dia yakin kepada Allah, ya kan? Hanya menyembah kepada Allah, ya. Mengikuti sunnah para nabi, para rasul, ya kan? Maka, ya Allah takdirkan dia masuk ke dalam surga, dan kemudian dimasukkan dalam surga satu detik, dan kemudian diangkat lagi, kemudian ditanya bagaimana kehidupan kamu di dunia dulu. Maka dia menjawab, aku selama di dunia hidup enak, hidup tenang, hidup nyenyak, hidup nyaman, hidup mudah, gitu, ya. Nah ini, jadi kenapa? Karena demikian, ya. Hebatnya demikian besarnya kenikmatan ya di surga ya yang Allah sediakan bagi penghuninya ya. Satu detik aja sudah bisa menghapus ya memori penderitaan hidup di dunia yang seumur hidup ya. Allah Akbar. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan yang cerdas. Jadi maka orientasi kita di akhirat ya. Orientasi kita di akhirat. Kalau kita hidup di dunia ini susah ya, menderita karena kekurangan materi, karena susah mencari rezeki, karena berbagai hal yang tidak kita sukai, maka kita ridho kepada Allah ya. Kita ridho kepada Allah, ini adalah takdir Allah kepada kita, dan kita ridho. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah terhadap segala hal, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, tetap alhamdulillah. Kenapa? Karena semuanya itu datangnya dari Allah ya kan, untuk kita. Dan semua kalau kita beriman kepada Allah dan kita ridha kepada Allah, insya Allah ya Allah akan balas ya, ya kesabaran kita ya kan ya, di akhirat nanti dengan tak terhingga ya, dengan surga seluas langit dan bumi selama lamanya. Allah Akbar. Nah, maka tidak apa-apa ya kita hidup di dunia ini menderita sedikit, menderita sebentar ya kan gitu. Kita ridha ya dengan hal yang tidak kita suka itu ya, apapun itu ya, untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas. Kemudian di dalam hadis yang lain ya. Ketika hadis ini riwayat dari Anas bin Malik ya, dari Sabit dari Anas bin Malik ya. Rasulullah bersabda ya terkait dengan firman Allah surat Al-Mudatsir ya, ayat terakhir ya. Surat Al-Mudatsir ayat terakhir. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Mudatsir itu ya, Allah berfirman ya, yang intinya adalah wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah ya. Jadi dalam ayat itu Allah berfirman wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah ya. Nah, maka arti daripada itu, kemudian Rasulullah bersabda bahwa Rasulullah ya, wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah ya, mohon maaf, wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, dialah Allah ya, akulah Tuhan yang seharusnya ditakuti ya, dan bagikulah hak untuk memberikan ampunan. Ya, ya. Maka Rasul bersabda, qala qala Allahu azza wa jalla ana ahlun an utaqa faman taqani falam yaj'al ma'i ilahan fa ana ahlun an aghfira lahu. Ya, ini riwayat dari Tirmizi. Ya. Jadi hadis qudsi ketika Rasulullah menanggapin ayat huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ini akhir surat Al-Mudatsir, ya. Maka qala Allah, artinya Rasul bersabda, Allah berfirman, ya. Ana ahlun an uttaqa famattaqani falam yaj'al ma'i ilahan fa ana ahlun an aghfira lahu. Barang siapa yang bertawa kepadaku dan tidak menjadikan bersamaku sesuatu pun sebagai Tuhan, maka aku berhak memberikan ampunan kepadanya. Ya. Jadi, Allah memberikan ampunan. Ya. Nah, apakah dia mau mengazab Allah dulu? Apakah Allah mau mengazab dia dulu di akhirat, di neraka, atau langsung diampuni? Itu Allah, terserah Allah. Ya. Terserah kehendak Allah, ya. Tapi yang jelas kita harus berusaha untuk supaya tidak diadab oleh Allah. Makanya kita disunahkan untuk berdoa, ya, di akhir tahiyatul akhir atau ya tahiyatul akhir kita ketika sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabu jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya'i wal mati wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku sesungguhnya aku ya berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahanam. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah hidup dan hidup dan fitnah mati. Ya, fitnah hidup berarti sekarang, fitnah mati berarti nanti. Ya, kemudian dan fitnah dari fitnah dajjal. Ya, dajjal. Ya, dajjal yang nanti akan datang di akhir zaman. Ya, kita berlindung dari fitnah dajjal, ya, fitnah hidup ini dan hidup fitnah mati. Ya. Yang terpenting juga kita berlindung kepada Allah dari azab kubur dan azab jahanam, neraka jahanam. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, ya, di dalam riwayat Ibnu Majah, ya, ketika ini dengan redaksi yang agak berbeda, ya, ketika Rasulullah menanggapi huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rabbukum ana ahlun an uttaqa fala utaqa fala yushraka bi ghairi wa ana ahlun liman limat taqa an yushrika bi an aghfira lahu. Ya, ini Ibnu Majah, ya. Rasul bersabda, ya, Tuhan kalian berfirman, akulah Tuhan yang harus ditakuti, ya. Dan tidak ada sesuatu pun yang patut disentuhkan denganku. Aku berhak memberikan ampunan kepada orang yang bertawa kepadaku dan yang takut kepadaku dan tidak mempersentuhkan aku dengan sesuatu apapun. Ya. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, ya. Ini adalah kita mengenal Allah, ya, dari sifatnya, dari perbuatannya. Kemudian di dalam surat di dalam hadis dari Abu Hurairah juga, ya, Rasulullah bersabda, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu tabaraka wa ta'ala ana agna syuraka'i ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Artinya Rasul bersabda bahwa Allah tabarakat wa ta'ala, ya, yang maha suci, maha tinggi, maha besar, ya, maha agung berfirman, aku adalah yang paling tidak butuh pada sekutu, ya. Aku jauh dari persekutuan, ya. Barang siapa yang melakukan suatu amal, ya, sementara dia menyekutukan aku dalam amalnya itu dengan yang selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya itu yang disekutukan denganku itu. Ya. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi Allah tidak butuh sekutu. Allah tidak butuh sekutu dan Allah, ya, tidak menyukai persekutuan dengan siapapun. Ya. Allah ketika menciptakan langit dan bumi ini, ya, menciptakan galaksi, planet, bintang-bintang, ya kan, tata surya, planet bumi, ya, Mars, Pluto, itu tidak membutuhkan sekutu, ya. Allah ciptakan sendiri tanpa bantuan siapapun, tanpa bantuan malaikat, tanpa bantuan jin, tanpa bantuan iblis, ya. Allah ciptakan kehidupan di muka bumi ini, Allah yang menciptakan sendiri tanpa bantuan yang lainnya, ya. Tanpa bantuan malaikat, tanpa bantuan jin, tanpa bantuan manusia apalagi, ya kan? Allah ciptakan semuanya, Allah sendiri yang menciptakan. Allah tidak membutuhkan sekutu. Dan Allah minta supaya manusia, ya, jin mengabdi hanya kepada Allah, ya, dan tidak mempersekutukannya. Kenapa? Karena Allah, ya, dia adalah Rob, dia adalah Mulk, dia adalah Ilah, ya. Allah pencipta, Allah pemelihara, pengatur, ya. Allah adalah penguasa, Allah adalah pemilik kerajaan, Allah adalah yang berhak menentukan aturan hukum-hukum, ya. Maka Allah turunkan aturan hukum, ya, kepada manusia lewat para nabi dan rasulnya, ya, lewat pada rasul-rasulnya, ya, dengan syariah-syariah yang dibawa oleh para rasul, ya, gitu. Jadi kemudian supaya apa? Supaya manusia, ya, hidup dalam harmoni, hidup dalam ketaatan kepada Allah, supaya manusia orientasinya kepada akhirat, supaya manusia selamat dari neraka jahanam, supaya manusia masuk surga, ya. Kemudian hidup di dunia, ya, dalam keridhaan Allah, ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dia dapat hasanah di dunia ini, kemudian di akhirat hasanah dan selamat dari neraka. Selamat di neraka insyaallah berarti masuk surga. Nah itu, ya. Jadi aturan yang Allah sampaikan, ya, kepada manusia supaya ditaati itu adalah ujian bagi manusia, ya, sekaligus juga sebagai perintah, ya, supaya manusia hidup selamat di dunia dan di akhirat, ya. Supaya manusia banyak melakukan kebaikan, ya, dan kemudian di akhirat mendapatkan ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya, ya. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, jadi kita sekali lagi tidak diperbolehkan untuk mempersekutukan Allah dengan apapun, ya. Kita hidup hanya untuk Allah, bukan untuk diri kita, ya. Bukan untuk diri kita. Ya. Nah, ini penting sekali, ya. Penting sekali. Nah, kemudian kalau kita mengenal Allah dengan baik, ya, insyaallah, ya, kita akan mencintai Allah, ya. Kita akan mencintai Allah, ya. Dan kenapa? Karena hidup kita ini, ya, tergantung pada Allah, ya. Kalau kita senang sama seseorang, menyukai seseorang, mencintai seseorang, kenapa? Karena dia banyak berbuat kebaikan kepada kita, ya. Banyak memberikan fasilitas sarana, ya, kepada kita, maka kita sedikit demi sedikit mencintainya, menyukainya. Tapi Allah, ya, tiap menit, tiap detik itu senantiasa memberikan, ya, kepada kita, ya, memberikan rezeki, ya, memberikan fasilitas kepada kita tiap detik, siang dan malam, ya. Nah, sehingga kita harus mendekat kepada Allah, ya, takar kepada Allah, ya, sehingga kita semakin cinta kepada Allah, mengalahkan kecintaan kita kepada selain Allah, ya, kepada selain Allah. Jadi kecintaan kita kepada Allah adalah kecintaan yang tertinggi, ya, gitu. Maka di dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah berfirman, kul, katakanlah wahai Muhammad, in kana abaukum, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kul in kana abaukum wa abnaukum, ya, wa ikhwanukum wa asyaratukum wa asbazukum wa asyaratukum wa amwalun iftaratumuha wa tijaratun tahsanu kasada wa masakinu tardonaha akhabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi'amri wa allahu la yahdil qaumal fasikin. Jadi katakanlah wahai Muhammad, ya, artinya Muhammad diperintahkan Allah untuk mengatakan kepada umatnya, manusia termasuk kita semuanya ini, ya. Katakanlah jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, ya kan, istri-istri kamu, saudara kamu, kaum kerabat kamu, ya, harta yang kamu cari, ya, ya, di siang malam, ya, sehari-hari, kemudian perdagangan, karir, ya, bisnis yang kamu takut kerugiannya, kemudian fasilitas rumah, ya, fasilitas hidup, ya, sarana prasarana hidup yang kamu sangat cintai, itu lebih kamu semuanya lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, ya, Rasulnya, dan jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, maka fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maka tunggulah sampai Allah sampai menentukan urusannya. Artinya apa? Sampai Allah mendatangkan kematian kepada kita, sampai Allah mendatangkan kiamat kepada kita, sampai, ya, semua urusan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ayat ini ditutup dengan wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang fasik. Artinya apa? Artinya orang yang lebih mencintai ya segala hal yang saya bebankan tadi ya, anak istrinya, kaum kerabatnya, ya kan, harta-hartanya, bisnisnya, karirnya, jabatannya, kemudian fasilitas hidup, kesenangan duniawi, rumahnya, ya, dan sebagainya, ya, duniawi semua itu lebih dicintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad, ya. Allah berarti apa? Dia lebih mencintai duniawi daripada kepada Allah, artinya dia mengalahkan keimanan kepada Allah. Artinya dia lebih taat kepada hidup waktunya lebih banyak dipakai untuk mencari duniawi, ya. Atau dia lebih mengutamakan kehidupan duniawi daripada kepada Allah. Ya. Ketika ada panggilan azan, itu lebih mementingkan duniawi daripada memenuhi panggilan azan, sholat. Nah, itu juga termasuk kategori fasik. Bisa kategori fasik, terancam dengan sifat fasik. Kemudian, iman kepada Rasulnya. Rasul, ya. Rasul berarti iman kepadanya, mengikutinya, ya, sunah-sunahnya, hidup sesuai dengan jalan hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, gitu. Semuanya totalitas ya, tidak boleh parsial, tidak boleh yang ini diambil yang sana tidak diambil, tapi kita ikut mengikuti semua ya, sunah-sunah Rasul ya, apapun itu yang diperintahkan kita ikuti, yang dianjurkan kita laksanakan insya Allah ya. Kemudian yang dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari maka kita juga ikuti ya. Ketika Rasulullah berdakwah berjihad ya kan ya, menyebarkan Islam maka kita ikuti ya. Ketika Rasulullah menyuruh umatnya untuk bersodako, berinfak, ya kan, mengerahkan segala potensi tenaga untuk dakwah ila Allah, maka kita ikuti. Itulah jalan hidup yang benar, jalan hidup para nabi dan para rasul. Kemudian jihad fisabilillah, jihad adalah jalan hidupnya para nabi dan para rasul, ya. Karena hidup jihad adalah perjuangan, perjuangan fisabilillah, yaitu menegakkan kalimat Allah di muka bumi, lillah kalimatillah, ya. Itu dengan secara secara damai maupun secara dalam peperangan, ya. Ya, ada aturan-aturannya semuanya ya. Kemudian berdakwah bil hikmah wal mauzatul khazanah. Kita berdakwah kepada manusia dengan hikmah, dengan tutur kata yang baik ya, bukan dengan teror, bukan dengan melakukan kerusakan yang lebih parah gitu ya. Tidak ada paksaan ya, tidak kita tidak boleh memaksa ya gitu. Kita hanya berdakwah menyeru manusia untuk masuk kepada Islam untuk menyembah Allah semata, kemudian kita sertakan bukti-buktinya ya, dengan segala macam bukti-bukti yang kita ada, kita berikan argumentasi ya, alasan, kemudian penalaran ya, dan sebenarnya kita mengajak mereka untuk merenung, berpikir secara jernih ya, itu. Tapi Allah yang berhak memberikan hidayah, hanya Allah ya, itu. Ya, kita berusaha, berusaha untuk menyeru kepada Islam, ya kan gitu. Nah, saudaraku yang budiman, tua dan cerdas, jadi ini adalah konsep dasar ya. Allah tidak membutuhkan sekutu ya, apapun itu ya. Maka kita hanya menyembah kepada Allah, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas ya. Mengenal Allah ya. Berarti kita mengenal esensi kehidupan ini. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan hidup ini. Kita tahu persis ya, makna dibalik hidup ini. Karena apa? Kita mengenal Allah. Maka hati kita, ya, kalau kita mengenal Allah, hati kita akan semakin tenang. Ya. Semakin mengenal Allah, hati kita akan semakin tenang. Ya. Kemudian hidup kita akan semakin ya, lebih fokus kepada kehidupan akhirat. Ya. Lebih fokus kepada kehidupan akhirat. Nah, hal ini ya, ini terkait dengan surat Az-Zumar ya, surat Az-Zumar. Surat ke-39 ya. Ayat 22 ya. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 22, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin ya. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima ya Islam, agama Islam, masuk ke dalam Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membatu ya, maksudnya dia tetap dalam kafir. Maka celakalah mereka yang hatinya tetap membantu, membatu untuk mengingat Allah. Ya, ya. Maka mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ulaika fi dhalalin mubin. Nah, gitu. Jadi ini pertama terkait dengan hati yang dibukakan Allah, ya. Hati yang dibukakan Allah, ya, adalah hati yang mengenal Allah, ya. Nah, terkait dengan ini, ya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, apa yang dimaksud dengan Allah telah membukakan hatinya?" Ya. Allah telah membukakan hatinya. Maka Rasulullah, ya, kemudian bersabda, yang dimaksud dengan membukakan hati itu adalah Allah melonggarkan, ya, Allah melonggarkan hati hambanya, ya, Allah membuka, melonggarkan hati hambanya, ya. Untuk apa? Untuk melihat, untuk mengenali, ya, tanda-tanda kebesaran Allah sehingga dia mengenal Allah. Jadi dibukakannya dan dilapangkannya, ya. Dibuka berarti dilapangkan dan dilonggarkan, ya. Nah, sesungguhnya cahaya itu jika dilemparkan ke dalam dada, maka dada memuatnya dan menjadi lapang. Ini adalah hadis riwayat dari Al-Hakim. Nah, bila hati seseorang telah dimasuki oleh cahaya, maka hati itu menjadi lapang dan terbuka. Nah, lalu tandanya hati yang lapang dan terbuka itu apa? Maka Rasulullah menjawab dalam hadis riwayat Ibnu Jurair, yaitu ada tiga. Pertama adalah adanya perhatian yang fokus terhadap kehidupan yang kekal di akhirat. Ya. Ya. Yang kedua adalah timbulnya pengertian, ya, pemahaman yang utuh tentang tipu daya dunia. Artinya dia tidak tertipu oleh tipu daya kehidupan dunia ini yang sementara, ya, dengan glamoritasnya. Kemudian yang ketiga adalah dia, orang ini, ya, bersedia untuk menghadapi mati sebelum datangnya mati. Artinya memang dia sudah siap mati kapanpun juga. Nah, ya, itu mati berarti menghadap Allah. Ya, dia siap menghadap Allah kapanpun juga. Itu namanya hati yang sudah lapang tentang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada tiga. Yang pertama adalah perhatian terhadap kehidupan yang kekal di akhirat. Ya. Jadi dia hidupnya untuk akhirat. Maka dia tidak terlalu mempedulikan apabila di dunia ini hidupnya menderita atau hidupnya dihina orang atau hidupnya dia tidak terkenal atau dia dicaci maki orang atau dihinakan orang, ya kan? Tidak masalah, ya. Apakah dia hidupnya susah, miskin, ya, dia ridho, ya gitu. Ya. Kenapa? Karena memang hidup dia di akhirat, ya. Tujuan hidup dia di akhirat bukan di dunia. Sehingga dunia ini cuma sementara. Nah, ini penting sekali. Kemudian yang kedua, ya, dia tidak tertipu oleh tipu daya kehidupan dunia ini. Artinya apa? Artinya memang orientasi hidupnya bukan di dunia ini, ya kan? Karena dunia ini tipu daya yang dipakai oleh iblis, setan untuk menyesatkan manusia supaya manusia sibuk dengan dunia ini, mengejar harta dunia, mengejar kekayaan dunia, ya. Kemudian karir, ya, memperbanyak perusahaan, ya, bisnis, ya, jabatan, bagaimana supaya menjadi orang yang dihormati, orang yang diagungkan, orang yang dihargai, ya, menjadi orang yang berjasa, ya, paling berjasa, pahlawan, orang yang terhormat dan sebagainya. Nah, padahal itu hanya dunia, ya, hanya dunia. Dan kalau kita mati, semuanya pasti akan ditinggalkan. Ya. Orang yang sudah mati, ya, sekarang di alam kubur. Berapa banyak orang yang sudah jadi kaisar, orang jadi raja, presiden, perdana menteri, orang yang berkuasa, banyak kekayaan, tapi ketika mati kemudian dilupakan oleh manusia, pelan-pelan dilupakan oleh manusia. Ya. Nah, apa? Karena memang dunia ini tipu daya setan, ya. Tipu daya setan untuk kita. Maka jangan sampai, ya, kesibukan kita, ya, mencari nafkah, ya, mencari nafkah untuk keluarga, dan memang ini diperintahkan oleh Allah. Kemudian kesibukan kita, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya, itu kemudian melalaikan kita dari akhirat, bahkan kemudian mendominasi hati kita, ya, sehingga kita lupa kepada Allah, ya, tidak mengenal Allah, dan kemudian kita sesat, ya, sesat. Dan yang salah adalah apalagi kita kalau merasa kita sudah sesat tapi kita merasa benar. Nah, ini yang bahaya, ya. Maka kita perlu, ya, kembali kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Islam, ya, kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sungguh-sungguh, ya, insya Allah. Sehingga kita mengetahui posisi kita, apakah kita ini, ya, hati kita didominasi oleh Allah atau selain Allah, ya kan? Ini penting sekali, ya. Dasarnya, selama ini kita pikiran kita, kemauan kita, apakah untuk dunia aja atau untuk mencari ridha Allah, ya. Nah, ini penting sekali, hal yang pokok, ya. Kemudian kita siap untuk mati sebelum datangnya kematian. Artinya apa? Kita senantiasa dekat kepada Allah, ya kan? Sehingga ketika kita nanti berjumpa dengan Allah, ya, diwafatkan Allah dan berjumpa dengan Allah, kita mati dalam keridhaan Allah. Kita senang berjumpa dengan Allah, ya, maka Allah juga akan senang berjumpa dengan kita. Ya. Maka ketika ada seorang yang bertanya tentang orang yang cerdas, maka Rasul mengatakan aksrihu zikra lil mauti wa asanahu mimbadi istidadan. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa, ya, memperbanyak ingat akan kematian dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk kehidupan setelah kematian. Nah, itu adalah orang yang cerdas. Kenapa? Karena hitungannya di akhirat itu adalah triliunan tahun lebih dan lebih. Dibandingkan dunia cuma beberapa tahun, cuma beberapa puluh tahun. Nggak ada apa-apanya. Maka orang cerdas adalah orang yang long term. Pola pikirnya long term, jangka panjang, jauh ke depan, yaitu ribuan triliunan tahun, ya. Dan itu dimulai dari sejak kita mati, ya. Dan kematian kita itu tidak tahu kapan. Maka di dunia ini sementara pasti dan pasti kita akan tinggalkan dunia ini dengan segala macam kemegahannya, hirup pikuknya, kegemerlakan dan tipuan-tipuannya. Ya, kesenangan-kesenangan pasti kita akan tinggalkan. Ya, pasti akan kita tinggalkan, mau tidak mau. Maka yang kita bawa adalah iman dan amal soleh kita. Ya, keyakinan kita, kemudian amal-amal kebajikan kita. Ya, kita takut kalau kita menghadap Allah, kita merasa sudah benar dalam hidup kita, sudah banyak beramal, beribadah, ya kan? Kita merasa beriman benar, padahal bisa jadi Allah tolak. Kenapa? Karena kita, ya, mempersatukan Allah dengan yang lainnya, karena kita tujuan hidup kita bukan untuk Allah, tapi untuk mencari dunia ini, ya. Mencari popularitas diri, ya, kemegahan diri, kehormatan diri, harga diri, ya kan? Itu lebih kita dominasi daripada Allah, ya kan? Dan lebih dominasi daripada Allah, sehingga akhirnya Allah tolak. Kenapa? Karena Allah tidak mau dipersetukan. Nah, ini bisa kita lihat di dalam surat ayat terakhir, ya, surat Al-Kahfi, ya, surat ke-18, ya. Di dalam ayat ini, ya, Allah berfirman tentang hal yang konsep yang pokok, ya. Yaitu Allah berfirman faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, ya. Maka barang siapa yang berharap, ya, bertemu dengan Allah, dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, amal soleh, dan janganlah dia mempersetukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, ini asbabun nuzulnya adalah terkait dengan pernyataan seseorang, ya. Ya. Pernyataan seseorang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku telah ikut dalam peperangan, ya, di jalan Allah. Aku telah melakukan kebajikan, ya. Ya, semuanya itu aku lakukan untuk Allah dan juga untuk diriku." Nah, maksudnya untuk diriku apa? Yaitu untuk supaya diriku dihormati orang, dihargai orang, ya kan? Supaya aku dikatakan sebagai orang yang soleh, orang yang baik. Itu maksudnya dia beramal untuk Allah dan untuk diriku. Ya. Nah, kemudian Rasulullah diam, ya, diam karena ini pertanyaan yang pernyataan atau pertanyaan yang sangat mendasar, ya, ya, sangat mendasar dan sangat pokok, ya. Nah, kemudian tidak lama kemudian turun ayat ini, ya, firman ini, wahyu ini, yaitu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi Allah tidak mau dipersekutukan dengan apapun, ya, termasuk dengan diri kita, ya. Kita beribadah kepada Allah, tapi juga kita ingin supaya dikenal sebagai orang soleh, sebagai seorang ustaz, sebagai orang yang rajin beribadah, ya kan? atau kita sebagai dekat supaya dikatakan sebagai orang yang baik. Nah, itu tidak, tetap tidak boleh ya. Kita beribadah hanya untuk Allah, hanya mengharap ridha Allah, ya kan. Tidak peduli bagaimana manusia menilai kita, ya kan. Kita lupakan penilaian manusia. Apakah manusia suka atau tidak suka, ya kan? Apakah manusia membenci atau tidak, ya kan? Apakah manusia menghargai atau tidak, itu tidak kita perhitungkan. Kita hanya menyembah kepada Allah setulus-tulusnya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu artinya kita ikhlas kepada Allah, ya. Tidak mengharapkan ridho selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sepenuhnya berserah diri, bersandar kepada Allah. Itulah Islam. Islam mengajak manusia untuk senantiasa bersandar kepada Allah, ya kan? Bukan kepada manusia. Sehingga kita lebih mementingkan apa-apa yang di sisi Allah, yaitu di akhirat nanti, ya, surga Allah, seluas langit dan bumi, daripada di sisi manusia, ya, ya. Di sisi manusia cuma sebentar, cuma temporal di dunia ini, ya kan? Kenikmatan, kesenangan di dunia cuma sebentar, ya. Kita lebih mengutamakan kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Nah. Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan kita supaya kita mengenal kepada Allah, ya. Nah, supaya kalau sudah mengenal Allah, supaya kita mendekat kepada Allah. Maka konsep ma'rifatullah itu juga terkait dengan muraqabatullah. Terkait dengan pengawasan Allah, merasa senantiasa diawasi Allah, dan juga taqarrub ila Allah, ya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita semakin mengenal Allah, kita akan semakin cinta kepada Allah, kita akan semakin suka kepada Allah, kita akan semakin berusaha untuk mendekat diri kepada Allah supaya Allah ridha kepada kita, dan kita semakin ya tunduk patuh dengan sukarela, dengan ridho, menjalankan perintah-perintahnya. Kenapa? Semua yang diperintahkan Allah adalah untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Untuk kebaikan manusia seluruhnya, yaitu kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi, tidak zulman. Allah tidak zolim sedikitpun kepada hambanya. Kenapa? Karena Allah mengharamkan zolim kepada dirinya, maka Allah juga mengharamkan kita zolim kepada manusia yang lain. Kepada makhluk yang lain. Allahu Akbar. Inilah konsep dasar, ya. Maka insya Allah kalau kita kenal Allah, maka kita akan tunduk kepada Allah, maka kehidupan manusia ya akan ya benar-benar berkah, ya. Rahmatan lil alamin akan terwujud di muka bumi. Maka ya, inilah esensi daripada Islam, aturan Islam, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada presentasi berikutnya. Insya Allah al-haq min rabbik fala takuna min al-dhalin, ya. Kebenaran itu hanya datang dari Allah, dan jangan sekali-kali kita ragu, ya. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.